Maka jika orang tidak mengetahui dengan hatinya, tapi dia mengikrarkan dengan lisannya, maka itu bukan bersaksi. Atau saksi yang buta, persaksian yang bohong. Dia tidak melihat, dia bilang melihat. Ini syahadat itu, persaksian yang buta. لأن الشهادة نطق عبارة عما في القلب. Karena yang dimaksud dengan syahadah, karena yang dimaksud dengan persaksian adalah mengucapkan, mengkabarkan tentang apa yang ada di hati. Maka ketika orang munafik mengkabarkan, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak datang dari hatinya, maka tidak. Karena yang dimaksud dengan syahadah itu mengucapkan, mengkabarkan apa yang ada di hati. Beliau memberikan contoh. Wa anta 'inda al-qadi tashhadu bi haqqi fulan 'ala fulan. Misalnya di hadapan seorang hakim engkau bersaksi tentang hak di fulan terhadap fulan. Engkau bersaksi. Pak hakim dan menyaksikan bahwa uang ini milik A, bukan milik B. Misalnya. Tashhadu bil lisani al-mu'tad. Engkau bersaksi dengan lisan. Lisan mengucapkan kalimat. Amma fil qalbi. Tentang apa yang ada di hati. Engkau mengetahui dengan hatimu bahwa sebetulnya uang ini milik A, bukan milik B. Itu bersaksi. Wa quriyat al-shahadatu duna qira'ah. لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء. Kadang-kadang syahadat dan itu tanpa ikrar. Untuk kasus tertentu tanpa ikrar mungkin. Jadi terhalang dia untuk mengikrarkan. Tapi tak syahadatnya. Siapa? Siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi menyaksikan dengan hatinya. Mengakui dengan hatinya tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi terhalang bagi dia untuk mengikrarkan. Maka seluruh manusia yang ada di sekitar beliau tidak ada yang tahu keimanan yang ada di hati Najasyi. Saka jelas. Keislaman Najasyi tak. Mana bukti keislaman beliau tak? Disolati oleh Nabi ketika meninggal. Secara boleh. Ya. Sekarang bandingkan dengan Fir'aun. Abu Thalib. Bahkan Abu Jahal pula. Apakah secara hati mereka mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW? Menjawab. Ya. Ya. Banyak dari. Abu Thalib pula. Secara hati. Dari ucapan-ucapan Abu Thalib. Menunjukkan bahwa Abu Thalib. Membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal Abu Lahab dan juga Fir'aun bahkan Fir'aun membantah Musa dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. Jadi hati nuraninya walaupun sedikit mungkin tertutup oleh kesombongannya, tertutup untuk oleh kepentingannya, tertutup oleh ketakutannya kehilangan kerajaannya, maka ditutup-tutupi kebenaran yang dia yakini dalam hati kecilnya bahwa Musa berada dalam. Kenapa tidak tetap? Kan pertanyaan seperti ini. Kenapa Najasyi tak? Sementara Abu Thalib tidak tetap. Jawabannya, tidak terhalang bagi Abu Thalib untuk mengikrarkan. Tidak ada halangan. Jika Abu Thalib mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada halangan. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa kalimat itu tidak keluar dari lisan Abu Thalib? Ini yang menyebabkan Abu Thalib dicap kafir dan kekal di neraka selama-lamanya. Nah, dari sini tahulah kita bahwa semata-mata meyakini dengan hatinya lalu tidak diikrarkan di hadapan Nabi, tidak diikrarkan di hadapan kaum muslimin, sementara tidak terhalang bagi dia untuk mengikrarkan, maka kafir dia. Kalau Ya. Maka beliau menyebutkan di sini kadang-kadang syahadat itu tanpa ikrar. Jika memang tidak memungkinkan untuk ikrar. Kemudian beliau membahas la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah, tafsiran yang hak dari ahli sunnah wal jamaah, rasul dan para sahabat. Ajmatussalam sepakat bahwa la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali. Adapun tafsiran dari para sufiyah yaitu la mawjuda bihaqqin illallah, ini tidak berdasarkan dalil tafsiran. Mereka sufiyah memaknai la ilaha illallah dengan la mawjuda bihaqqin. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang nampak, tidak ada yang kelihatan di jagat raya saya ini dengan hak kecuali Allah. Jadi sebetulnya gunung itu tidak ada. Sebetulnya langit itu tidak ada. Sebetulnya laut itu enggak ada semua, yang ada cuma Allah. Kalimat seperti ini berdustakan dalil dan berdustakan akal. Akal sesuatu yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia didustakan. Ya, sekaligus berdustakan dalil. Yang maksud la ta'budu bi haqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Sebab kalau dikatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, menjalani wakil, menjalani apa yang disaksikan oleh manusia. Buktinya kan banyak sembahan. Ada kuburan, ada pohon besar, ada patung, ada keris, ada jimat, menjadi sembahan. Bahkan kuburan Nabi. Berarti ada. Oleh karena itu, ditambah keterangan di hakim yang hak. Kuburan-kuburan itu sembahan betul, tapi sembahan yang hak, yang sifatnya hak. Ada pun sembahan yang hak, hanya satu orang. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu satu-satunya. La syarika lah. Tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah sudah jelas. Ditambah wahdah makin jelas. Ditambah la syarika lah makin jelas. Makin kuat lagi. Jadi, yang tidak jelas dan tidak kuat juga orang mengatakan al-ilah wallah. Sembahan itu adalah Allah. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Harus ada apa? Harus ada rapi itu. Harus ada perniagaan. Tidak ada. Baru habis nanti sembah. Kecuali Allah. Agar sah. Rukun tauhid seperti itu. Nabi kemudian sembah. Rendah, kuat. Ini diperkuat lagi. Wahdah. Satu-satunya. Ini memperkuat apa? Memperkuat Nabi atau memperkuat sifat? Wahdah. Satu-satunya. Memperkuat apa? Iya, memperkuat sifat. Memperkuat sifat. La syarika, tidak ada sekutu baginya. Memperkuat apa? Memperkuat Nabi. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada sekutu baginya kecuali Allah satu-satunya. Ya. Jadi sudah kuat, diperkuat, diperkuat lagi. Dari persebaran seperti ini di Al-Quran dan Sunnah dan di kitab-kitab para ulama, maka itulah bahasa Arab. Ya. Ini tidak bisa diwakili dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan hal-hal seperti ini tidak kita temukan dalam kaidah bahasa. Nafinya, sifatnya, tauhidnya, memperkuatnya. Maka seluruh terjemahan baik Indonesia, Inggris, Jawa, Sunda, Jepang, dan seterusnya tidak bisa mewakili bahasa asli Al-Quran dan Sunnah di luar sana. Iqraran bihi wa tauhidan. Iqraran sebagai iqrar dan tauhidan. Jadi aku bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, itu sebagai iqrar, sebagai tauhid mentauhidkan. Dibahas oleh beliau apa kedudukan kalimat ini. Kenapa iqrar bukan iqrar? Kenapa tauhidan bukan tauhid? Beliau mengatakan ini sebagai maf'ul mutlak. Karena menurut ahli nahwu, kata beliau, mabdar ada dua, makna dan lafaz. Makna dan lafaz. Beliau memberikan contoh misalnya kumpu aku berdiri, kiaman untuk mabdar. Ini mabdar secara lafaz. Berbeda dengan kumpu ukufan. Artinya sama. Oma ya kumu, opa ya kibu ukufan. Artinya sama, berdiri. Tapi lafaznya beda. Kumpu ukufan. Lafaznya berbeda. Maka ini disebut mabdar ma'nawi. Nah, mabdar ma'nawi ini juga tersebut maf'ul mutlaq. Oleh karena itu beliau menjelaskan di sini kenapa iqraran, kenapa tauhidan yaitu maf'ul, jawabnya sebagai maf'ul mutlaq. Artinya memperkuat dari syahadat. Kemudian lafaz tauhidan mazdar mu'akkad di qawli la ilaha illallah. Ini juga mazdar untuk penguat dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah kan sudah bertauhid. Kita bahas tauhidan sebagai perbuatan mentauhidkan. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, sallallahu. Apa kata beliau tentang kalimat ini? Pertama beliau membahas tentang Muhammad. Dan Muhammad yang dimaksud harus jelas. Muhammad yang dimaksud harus jelas. Apa kata beliau? Huwa ibnu Abdillah ibn Abd al-Muttalib al-Qursi al-Hashimi al-Hashimi al-Qursi. Yang dimaksud Muhammad ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib. Di mana ayah dan kakeknya ini tak. Ayah dan kakeknya ini tak. Ya, lapak langsung dari lisan Nabi bahwa ayahnya berada di Mekah. Tetapi secara nasab tidak boleh dibilangkan. Maka ketika ada seorang muslim, ayahnya kafir, maka tetap nasab ke ayah. Tetap nasab ke ayah. Tidak boleh diganti oleh seorang muslim mana. Nasab tidak diubah. Berbeda ketika ayahnya muslim, tapi hasil berbeda. Yang ada di lahir, pasti mungkin. Maka, bolehkah didasarkan ke ayahnya yang membina ibunya? Tidak. Walaupun, maka cukup dinisbatkan, dinasabkan ke ibunya. الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم. لماذا أخري محمد صلى الله عليه وسلم termasuk keturunan Ismail bin Ibrahim. Jadi bukan keturunan Yakub, Ishak, Ishak. Adapun yang keturunan Yakub, Ishak adalah berikut. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Israil satu bapak, Ibrahim alaihi wasallam. Ya. Maka ketika beliau menikah di Sofiyah yang Bani Israil ini, beliau mengatakan saudara sepupu kita. Ya kan? Satu kakak. Asrafun nasi nasabah. Manusia dan nasabnya paling mulia. Ada yang diselamatkan. Ucapan ini tentu secara umum. Ada pun secara khusus, nasab beliau, keturunan beliau, palak dengan siapa? Nasabah. Siapa? Iya, itu. Karena beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapa manusia yang paling mulia? Mulia secara keturunan. Beliau menjawab, Yusuf. Karena Yusuf, bapaknya, bapaknya Yusuf, Nabi. Kakeknya, Nabi. Buyutnya, Nabi Bakar Khalilullah. Dan Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Hari ini, surat-surat. Manusia paling mulia secara nasab. Nabi Muhammad SAW sekarang tahu. Nabi Muhammad SAW sekarang ayahnya seorang kafir. Kakaknya seorang kafir. Ini ditinjau dari nasab. Dari satu sisi nasab. Ada pun sisi ilmu, kesuhutan, qanaah, wara, ibadah. Tentu Nabi Muhammad SAW jauh lebih mulia dari Nabi. Ya, oleh karena itu untuk memuliakan seorang, untuk menguruskan kemuliaan seseorang harus dengan seluruh budak. Tidak boleh dengan hanya satu budak. Lihat orang-orang Sufi Ar-Rafidah yang melebihkan Ali dibanding Abu Bakar dan Umar. Pakai apa? Pakai jari. Pakai jari tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Karena keutamaan Abu Bakar dan keutamaan Umar tidak dibakar. Ini kurangnya orang-orang Syiah Rafidah. Bahkan ucapan Ali bin Abi Thalib mereka tidak terima. Apa ucapan Ali? Barang siapa yang melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar akan aku bakar. Ucapan Ali tidak dipakai oleh mereka, tidak diterima oleh. هذا النبي الذي هو عبد الله رسوله. Inilah Nabi yang mulia. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Beliau menyukai kalimat ini. Mulia, kemuliaan yang luar biasa. Apa Rasul? Diatakan, disandingkan dengan sesuatu yang sangat rendah. Apa? Bunda. Apa? Maka beliau tidak seperti Nabi Musa. Kalamullah wa Rasul. Nabi Isa, Ruhullah wa Rasul. Ya, Nabi Ibrahim, Khalilullah wa Rasul. Beliau memilih yang paling rendah. Siapa? Abdullah wa Rasul. Dengan beliau memilih yang paling rendah untuk dirinya, disandingkan dengan derajat Rasulullah, maka akhirnya beliau yang paling tinggi dibanding Nabi-Nabi yang kita sebut namanya. Ya. Karena adun hamba jika dinisbatkan kepada Allah maka itu menjadi satu kemuliaan. Ya. Walaupun rendah, budak, budak mereka. Tapi disandingkan kepada Allah, Abdullah. Maka Nabi sebaik-baik, nah, Abdullah. wa huwa a'badu nasi lillah. Beliau adalah manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lebih banyak beribadah melebihi beliau, bahkan terpakat dengan beliau, tidak ada. Tidak ada. Sosok tidak ada. Nabi sholat malam juga terpakat, kita tambah aja 15. Kan jadi lebih banyak. Orang yang tidak belajar manhaj itu akan mengatakan iya. Nabi baca Allah. Habis sholat berapa kali? 33. Kita tambah 40. Jadi lebih banyak kita. Kan? Orang yang tidak belajar manhaj akan menerima. Orang yang tidak belajar manhaj tidak. Nabi yang paling benar, yang paling hak, maka melebihi beliau. Dengan faedah seperti tadi, tentu maghrib boleh 3 rakaat, boleh 4 rakaat, subuh boleh 3 rakaat. Lebih bagus, lebih baik. Yes. Dengan faedah tadi seperti tadi. Maka misalkan beliau hak, tepat. Huwa ahbadun nasi lillah. Beliau adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. Maka tidak mungkin kita bisa lebih dari. Bahkan lebih dari itu tidak boleh. Tidak boleh. Wa asyadduhu tahqiqan li ibadati. Yang paling sedih, yang paling kuat dalam beribadah. Dalam mewujudkan ibadah kepada Allah, beliau yang paling kuat. Maka tidak ada manusia sekuat beliau di dalam ibadah. Beliau berikan contoh. Kana alaihi salatu wassalam yaqumu fil laili hatta tatawarrama pada malam. Beliau berdiri salat malam sampai kedua kodak beliau membengkak, karena saking lamanya berdiri. Bukan saking banyaknya rakaat, bukan. Tapi saking lamanya berdiri. Disaksikan pada Hudzaifah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Selesai surah Al-Baqarah, disambung dengan An-Nisa. Selesai surah An-Nisa, mundur surah Al-Imran. Dua kutub dari sini bahwa membaca ayat surat-surat dari Al-Quran boleh tidak terbuka. Ya, surat kedua, kemudian surat keempat, An-Nisa, kemudian mundur lagi surat ketiga. Tiga surat panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Baru berapa jam dari kita? Satu kali berarti. Ini tertikan oleh Allah. Di lain waktu dipastikan oleh Ibn Abbas. Sholat malam. Ada pun surat maghrib, surat isya, surat subuh. Beliau memberikan. Ya, bahkan beliau marah kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz mengimami terlalu panjang. Ya. Walaupun kalau ada orang yang berkata kepada beliau, bertanya kepada beliau, siapa? Rasul. Kaifa tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ini semua ya Rasulullah? Berdiri berlama-lama sampai bengkak kaki. Kenapa engkau lakukan ini semua? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Padahal dosa-dosa dijamin ampun oleh Allah yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Ya. Jadi Nabi belum berbuat dosa. Ya. Misalnya Nabi mau berbuat dosa. Belum berbuat kejahatan. Jadi Nabi misalnya mau nekat berbuat dosa, sebelum berbuat dosa sudah dijamin ampun. Ya. Coba kalau kita yang begitu. Iman, ya, rusak, ya. Mau zina, sebelum zina sudah tidak bilang. Jadi, mau minum khamar, sebelum minum khamar sudah tidak bilang. Walillahil hamd, alhamdulillah, bukan kita yang ini. Ya, Nabi Muhammad SAW Beliau diperlakukan seperti itu oleh Allah, dijamin ampun, dosanya yang belum dilakukan, semakin takut beliau kepada Allah. Ya, tidak seperti kita. Tidak ada jaminan ampun dari Allah untuk kita, tidak ada. Tapi begitu beraninya kita berbuat dosa. Ya, ah, gampang mati taubat, gampang mati taubat. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, kenapa aku lakukan seperti itu ya Rasulullah, padahal dosa-dosa itu dijamin ampun. Jangankan yang sudah, yang belum dijamin ampun. Apa jawab Nabi? Apala akunu abdan syafura. Tidakkah baik kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah baik kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Kan bersyukur. Dosa-dosanya sudah tidak dilakukan, yang sudah dan yang belum. Ini perkumpulan yang luar biasa. Rahmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Maka beliau tepat. Jawaban sangat tepat, bahkan paling tepat. Ya. Tidak seperti jawaban tarikat-tarikat sufinya. Bahwa kita beribadah, Nabi Muhammad SAW beribadah, tidak mengharap ganjaran. Tidak mengharap pahala. Tidak karena takut neraka. Ini jawaban yang bagus. Sesuatu yang sangat diletakkan adalah neraka. Sesuatu yang sangat diletakkan adalah surga. Apakah ini mengurangi keikhlasan? Justru semakin ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah dan mengharapkan surga, dia adalah seikhlas-ikhlas manusia. Orang yang beribadah kepada Allah dan dia takut neraka, maka dia adalah hamba yang sangat ikhlas. Yang ikhlas neraka, takut rugi, ingin kaya dari ibadahnya, ini yang ria, ini yang tidak ikhlas. Apa dia? Ada kenapa ya? Seluruh perbuatan kita ini tujuannya ada. Seluruh apa yang kita lakukan di muka bumi. Tujuannya dari Allah. Mencari nafkah, mencari ilmu, berjual beli, mendatangi koyak ke sana kemari. Tujuannya semuanya. Bentuknya begitu. Apalagi yang bentuknya ibadah. Karena Allah Ta'ala memuji seorang hamba yang bersyukur, yaitu ketika Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Apa kata Allah tentang Nabi Nuh? Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh itu, hamba yang bersyukur. Maka hamba yang bersyukur dipuji oleh Allah. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية. ولكن أيضا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ingin mencapai derajat ini. Apa yang bersyukur. وأن يعبد الله تعالى حق عباده. Maka beliau menyembah Allah dengan kebenaran. ولهذا كان أفضل ما oleh karena itu Nabi menjadi manusia yang paling bertakwa. Jika ada pertanyaan siapa manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Dan ini beliau katakan, ketika ada orang tidak mau nikah, karena dengan nikah akan mengganggu ibadahnya, yang satu akan terlalu sholat sepanjang malam, yang satu lagi tidak akan makan dan minum akan terlalu puasa setiap hari. Yang lebih, ya, manusia yang paling bertakwa adalah aku. Manusia yang paling takut kepada Allah adalah aku. Tapi aku puasa juga, berbuka juga. Artinya tidak dijaga dari puasa. Salat malam juga, tidur juga. Artinya tidak sepanjang malam aku. Aku menahan diri dari syahwat wanita, tetapi melampiaskan juga. Jadi tidak mengharapkan itu. Menundukkan pandangan ketika melihat wanita cantik, ketika tergerak syahwatnya beliau tahan. Tetapi itu terhadap wanita yang haram beliau iman. Ada pun wanita yang kagak beliau iman, maka beliau iman. Wa aqtan nasi lillah, dan beliau manusia yang paling takut orang. Beliau manusia yang paling takut kepada Allah. Maka siapa yang ingin menjadi manusia paling takut kepada Allah, contoh lagi. Yang sekarang. Apakah para kebiasaan untuk menjadi orang yang takut kepada Allah, maka haram bagi kita tertawa. Haram bagi kita akan dari. Haram bagi kita masuk paham. Ini mana? Padahal yang paling takut kepada Allah, kepada Nabi Muhammad pernah. Nabi tertawa pernah. Nabi makan daging, Nabi minum susu, Nabi masuk ke lapak, Nabi nikah, Nabi menikmati dia ini yang salah. Padahal itu manusia yang paling takut kepada Allah. Wa asajjuhum rahbatan bima indallah ta'ala. Dan beliau manusia yang paling rahbat. Apa rahbat? Berharap. Lawan kata, rabbah kebihak. Ini pakai ini. Rabbah takut. Rabbah pakai ini. Berharap. Beliau manusia yang paling berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah. Yang di sisi Allah. Surga. Bahkan yang berharap. Siluman, ni'mat. Bidadari, tansi. Itu beliau paling berharap. Nah, tak kalah ucapan orang-orang mereka berharap. Yang mengatakan kalau ibadah tidak boleh mengharapkan. Bahkan beliau tidak mau ngalah dengan saudara-saudara beliau. Tentang apa? Tentang maksina. Apa iya, gedung termegah yang ada di surga. Jumlahnya ada berapa? Satu. Yang akan memiliki gedung itu satu. Kenapa yang ada di surga tidak rame-rame? Ya, ini gedung buat rame-rame ya. Sudah bagi yang jadi sudah sono. Surga, surga itu kenikmatannya sempurna. Ya, kata kita privasinya sempurna. Kan tidak, tidak berbarengan. Nabi tak mau rame-rame. Ya, karena mereka menurut aturan Allah, gedung termegah yang jumlahnya hanya satu itu untuk satu manusia. Untuk satu manusia. Kalau tidak untuk aku, ya untuk Nabi Ibrahim, ya untuk Nabi Musa, ya untuk Nabi Isa. Pokoknya untuk seorang manusia. Maka Nabi, aku berharap aku yang dapat. Aku berharap aku yang dapat. Makanya, doakan biar aku yang dapat. Kakak. Iya, setelah mendengar azan. Azi Muhammad al-Wasila. Al-Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah bentuk utama megah yang bernama Wasila ini. Kepada dia, Nabi Muhammad al-Wasila. Di mana yang selangkuh dan tidak. Tapi tidak ada. Tidak ada ifar. Tidak ada ngalah dalam masalah akhirat dunia ini. Manusia yang paling ngalah kepada dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau punya orang minta dikasih. Beliau punya orang minta dikasih. Orang minta dikasih. Orang minta dikasih. Sampai beliau tidak punya apa-apa. Apakah ada kekasih? Sampai beliau tidak punya apa-apa. Ya, lalu turun ayat. Wabtakil lima atakallahu daral akhirah wa la tamma nasiba qabila dunya Muhammad sakirah kebahagiaan abadi di akhirat tapi jangan lupa engkau punya bagian engkau punya bagian di dunia ini bukan yang engkau tidak punya bagian punya bagian kalau punya satu-satunya diminta orang ya jangan dikasih maksudnya seperti itu ya maksudnya seperti itu kalau memang engkau butuh diminta orang ya jangan dikasih. Nabi ditegur oleh Allah gara-gara saking dermawannya. Ini kita bukan Nabi, kita orang Pakistan. Sampai beliau, oh, susah hidupnya. Jadi itu orang Allah, karena saking gemar. Kita ditegur oleh Allah karena saking pelipu. Ya, bisa tipis. Bahwa Allah itu dunia sampai akhirat jangan salah juga mau ngalah karena beliau hidup beliau semangat dalam meraih akhirat tidak ada apa-apa fadwa Abdullah maka beliau adalah hamba rajanya yang rendah tapi menjadi mulia karena dibandingkan diidofakan dengan Allah. Bahwa Alhamdulillah wa muqtadul umuriyyatihi anna muda yakliku li nafsihi wa la li ghairihi nah'an wa la dhahra. Dan bentuk nyata bahwa beliau betul-betul hamba, beliau tidak naik sedikit pun dari derajat hamba adalah beliau tidak sanggup memberikan manfaat dan doa kepada dirinya dan kepada orang lain. Tidak hanya untuk menghilangkan kelaparan dan sakit. Orang Nabi Allah, Rasulullah yang tentu lebih mulia dari raja berapa. Menghilangkan kelaparan di perutnya dia tidak sanggup. Karena beliau tidak sanggup mendatangkan manfaat dan doa untuk dirinya, untuk orang lain, kecuali dengan itu. Ya, menghindar dari saksian maksiat beliau tidak sanggup. Menghindarkan diri dari lemparan orang-orang kafir yang menolak dakwah beliau tidak sanggup. Tentunya sama banyak beliau tidak sanggup menghindarkan mudarat dari diri, menyelamatkan diri dari pertengkaran dari unta bersama istrinya Sofia tidak sanggup dan banyaknya. Ya. Ya, kita lupa dulu dengan beliau maka kebutuhan-kebutuhan bisa terpenuhi. dengan beliau bahwa kemudaratan bisa tertolak. Ini menyelidiki keadaan beliau dan menyelidiki dari itu. Mana dari itu akan dibawakan oleh beliau nanti. وَلَيْسَ لَهُ حَقٌ فِي الرُّبُوبِيَّةِ إِصْرَافًا. Secara mutlak, 100%, beliau tidak mempunyai hak rububiyah mengatur jagat raya alam semesta ini. 100% tidak sama. Beliau ingin hujan, malah panas. Beliau ingin panas, malah hujan. Ya, ini terjadi. Ketika beliau memohon hujan, kemudian diturunkan hujan, ini bukan berarti bahwa beliau punya sifat rububiyah. Karena sifatnya adalah memohon. Permohonan beliau dikabulkan oleh Allah. Bukan beliau ikut mengatur. Kalau beliau ikut mengatur, ngapain memohon? Ngapain sholat? Istisqa. Ya? Tunggu sebentar. Tunggu hujan. Ya? Tunggu sampai hitungan kelima. Nanti berhujan satu dua hari. Kalau beliau mempunyai sifat ketuhanan, beliau mempunyai sifat rububiyah. Ini kan tidak. Maka turun hujan dari Allah itu berkat permohonan beliau. Allah mengabulkan permohonan. بل هو عبد محتاج الى الله مفتقر له. Bahkan beliau adalah budak hamba yang butuh kepada Allah, fakir di hadapan Allah, membutuhkan pertolongan Allah. Yas'aluhu wa yad'uhu wa yarjuhu wa yakhaf. Beliau memohon kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah, beliau berharap kepada Allah, dan beliau takut kepada Allah. Ya, betul-betul beliau adalah Bahkan Allah amarahu ayyulina wa ayyuballiqa balagan khasan. Bahkan secara khusus Allah menyuruh beliau untuk mengiklankan, untuk mengumumkan kepada semua orang bi'andahu la yablifu say'an bidha'il umur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai bagian sedikit pun dalam urusan ini, dalam urusan rububiyah ini. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf? Qul Muhammad, katakan kepada semua orang bahwa la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengucapkan kepada orang-orang, wahai manusia, aku tidak menguasai manfaat dan mudarat untuk diriku syai'an sedikit pun. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki orang. Kalau aku berperang kemudian menang, itu kehendak Allah. Kalau aku cari nafkah kemudian dapat nafkah, itu kehendak Allah. Aku mengajak kalian masuk Islam lalu kalian mau masuk Islam, itu kehendak Allah. Aku ajak pamanku untuk masuk Islam, pamanku tidak mau, itu pun kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi itu kehendak. Walau kuntu a'lamu ghaiba, dan seandainya aku mengetahui hal yang gaib, lantakku hidup baik, maka aku akan memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Wa ma mastariya su, dan aku tidak pernah memperoleh keburukan. Kalau dia mengetahui hal yang gaib. Kenyataan, berapa kali dia mendapatkan keburukan? Kalah perang, terbungkal dari unta, ya, keluar darah dalam perangku, dilempar batu dan kotoran oleh orang-orang Quraisy, dan apa ini semua kemudaratan, keburukan yang menimpa beliau. Berarti beliau tidak mengetahui hal yang wa amarahu an yaqul. Allah juga menyuruh, mewajibkan beliau untuk berkata. Bagaimana? Qul la aqulu lakum indi khazain Allah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Muhammad katakan, la aqulu lakum indi khazain Allah aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai perbendaharaan dari Allah. Perbendaharaan itu milik Allah, perbendaharaan dari Allah yang berupa akal dan seterusnya itu milik Allah, bukan milik. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku katakan kepada kalian aku bukan seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu lagi dari suratul jin, beliau juga disuruh oleh Allah untuk mengatakan inni la amliku lakum dharra wa la rasada, diawali dengan kulzah. Dia disuruh mengucapkan sungguh aku tidak menguasai kemudaratan dan petunjuk untuk kalian. Berarti kalian mendapat petunjuk, Allah yang memberi. Kalian sesat, Allah yang menetapkan. Ya. Qul inni lan yujirani min Allahi ahad. Katakan pula bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari Allah seorang pun. Walan ajda min dunihi murta'ada. Dan aku tidak mendapat sesat selain Allah tempat. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menguasai mudarat dan manfaat untuk dirinya apalagi orang lain. Maka salah satu kemusyrikan-kemusyrikan yang besar yang luar biasa adalah anggapan bahwa beliau ikut mempunyai sifat rububiyah. Dan ini kesalahan yang luar biasa yang melanda torekot-torekot. Ya. Walillahilham, kita bersyukur kepada Allah jika kita selamat dari azab-Nya. Wajib kita meyakini bahwa beliau manusia biasa seperti kita. Yang haus ketika tidak minum, yang lapar ketika tidak makan, dan innama yuha ilaih. Bedanya, aku diberi wahyu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Ilmu tasawuf itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu dulu apa yang ilmu tasawuf. Tidak mungkin kita mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Kalau kita tidak tahu, jangan bicara. Jangan kita mengikuti ahlul bidah. Ahlul bidah hari ini tidak kenal siapa sahabat. Ya. Maka mereka tidak mengetahui apa itu murji'ah. Lalu dengan seenak mereka mengatakan syahadani murji'ah. Itu adalah bid'ah. Mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Maka wajib bagi kita mengetahui apa itu tasawuf. Ya. Dan apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasawuf? Dari nama kita tidak mendapatkan Al-Quran dan Sunnah menyebut tentang itu. Berbeda tentang syariat, madhab, fikih, tauhid. Ini semua bertebaran di ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Surah Al-Baqarah dan hadis. Adapun tasawuf tidak ada. Satu ayat atau satu hadis yang menyebut tentang itu. Kecuali sekedar bahasa. Tasawuf apa? Gitu ya. Kalau fikih, istilah fikih keluar dari Ustaz Nabi. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah fikihkan dia dalam agama. Fikih artinya, wah. Ya, Allah bikin dia fikih dalam agama ini. Maka istilah fikih dari Ustaz Nabi, seperti istilah salat, seperti istilah al-firqatun najiyah, seperti istilah al-tariqatul mansurah, keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun tasawuf tidak. Itu barulah. Acaranya serupa. Apa yang diajarkan oleh tasawuf? Beribadah jangan mengharap surga. Jangan takut neraka. Jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an langsung yang menyuruh kita untuk takut neraka. Fattaqun nar alladhi waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita disuruh takut. Lalu mereka mengatakan jangan takut. Jangan takut. Ya, apa kalau tidak ingat? Apa kalau bukan manusia? Dan lain-lain baru satu. Ibadah karena mengharap surga adalah ikhlas. Ibadah karena takut neraka adalah ikhlas. Bagaimana kaitannya dengan doa meminta kebaikan dunia dan akhirat dan memahaminya? Habis ini, kita disuruh meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia, sehat, bisa beribadah, bisa makan enak, dan seterusnya. Kebaikan akhirat, jadi. Keburukan akhirat terangkat. Kan begitu. Jadi tarekat-tarekat sufiyah yang melarang kita berharap surga, berarti kita tidak boleh berdoa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jelas buat kita. Bolehkah orang yang sudah mati untuk berkorban? Bolehkah orang yang sudah mati untuk berkorban? Maksudnya berkorban untuk orang yang sudah mati begini ya? Ini tidak boleh. Ya. Pergi haji untuk ayahnya yang sudah meninggal, jelas dalilnya. Saya berkorban. Kemudian berpuasa untuk ibunya, ayahnya yang sudah meninggal, ada di sana. Atau dakwahan, tetapi kurban, baca Al-Quran, dan lain-lain, zikir ini, zikir itu, baca ini, baca itu. Atau roh, roh yang terlepas dari haji. Tidak ada. Karena ini ibadah, maka sifatnya tauqifiyah, harus ada dalil. Maka apa yang terdapat hadis yang menjelaskan tentang badan haji, hadis yang menerangkan tentang sulitnya anak mempuasakan orang tuanya, tidak boleh dilarikan kemana-mana, karena ini ibadah. Tidak boleh ada qiyas. Ingat ucapan Imam Syafi'i, la qiyas fil ibadah. Tidak boleh ada qiyas dalam masalah ibadah. Apa beda bid'ah dengan maksiat? Maksiat luas. Segala bentuk dosa itu maksiat. Bid'ah khusus dosa di dalam ibadah yang tidak mencontoh Nabi. Ya. Maka setiap bid'ah adalah maksiat. Tidak semua maksiat bid'ah. Seluruh bid'ah maksiat. Ya. Maksiat dalam masalah ibadah tidak mencontoh Nabi itu bernama bid'ah. Lebih mana yang lebih disukai oleh iblis? Iya, bid'ah. Bid'ah lebih menyukai iblis lebih menyukai bid'ah. Misalnya si Fulan yang tinggal di Jakarta ingin berkorban dengan cara mengirimkan uang ke orang tuanya di kampung. Apakah hal itu diperbolehkan? Berkorban dimana saja, berkorban dimana saja. Tidak ada syarat kalau berkorban harus di di rumah kita, di kampung halaman kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada keutamaan-keutamaan yang